الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab صفات صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Berkata Al-Imam Al-Muhaddith Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, jam'uhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bainan nadha'iri wa ghairiha fir rak'ati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara an-nadha'ir, yang dimaksud an-nadha'ir yaitu surah-surah yang memiliki kemiripan dalam hal makna yang terkandung di dalam surah tersebut. Maka terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dalam satu rakaat dua surah, yang mana kandungan yang terdapat dalam dua surah ini memiliki persamaan, sama dalam hal makna. Misalnya kedua surah tersebut mengandung nasihat, atau kedua surah tersebut mengandung hukum-hukum yang sama, atau kedua surah tersebut mengandung kisah-kisah yang mirip, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan pembacaan dua surah tersebut dalam satu rakaat. Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa diperbolehkan dalam satu rakaat membaca dua surah atau lebih. Meskipun mayoritas dari salat-salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau membaca dalam satu rakaat satu surah. Ini yang kebanyakan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu rakaat satu surah. Kadang-kadang beliau membaca dua rakaat satu surah, satu rakaat dua surah, afwan. Terkadang beliau membaca dalam satu rakaat dua surah, dan lebih kadang-kadang lagi beliau tidak melengkapi bacaan satu surah, namun beliau membaca bagian dari ayat-ayat yang tertentu dalam sebuah surah. Apakah di awal atau di pertengahan atau di bagian akhir dari surah-surah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Maka kata beliau, jam'uhu sallallahu alaihi wasallam bainan nadha'ir wa ghairiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan antara an-nadha'ir, yaitu surah-surah yang memiliki persamaan dalam hal kandungannya, dan yang lainnya dalam satu rakaat. Wa kana yaqrinu bainan nadha'ir minal mufassal. Bahwa terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan antara an-nadha'ir, yaitu surah-surah yang memiliki persamaan dalam hal makna dari Al-Mufassal. Telah kita terangkan makna Al-Mufassal, bahwa Al-Mufassal yaitu surah-surah yang terdapat pada juz-juz yang terakhir dari Al-Qur'anul Karim, yang dimulai dari surah Qaf. Ini pendapat yang masyhur, mulai dari surah Qaf yang ke-50 hingga surah An-Nas. Ada yang berpendapat dimulai dari surah yang ke-49, suratul Hujurat, hingga surah An-Nas. Dan telah kita terangkan bahwa Al-Mufassal terbagi menjadi 3 bahagian. Ada Tiwal Al-Mufassal, surah-surah Mufassal tapi yang panjang-panjang. Ada yang Awsat, pertengahan. Dan ada pula yang Qisar Al-Mufassal, surah-surah Mufassal yang pendek-pendek, ya, yang terjadi khilaf di kalangan para ulama dalam menentukan 3 pembahagian tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang menggandengkan antara surah-surah tersebut dari Al-Mufassal. Fa kana yaqra'u surata Ar-Rahman wan-Najm fi raka'atin. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Ar-Rahman dan An-Najm dalam satu rakaat. Di sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala ketika menjelaskan ini, ar-raqmu al-awwal lis-suwar war-raqmu ats-tsani li-'adadi ayatiha, bahwa nomor yang pertama itu urutan surah, nomor 55 itu urutan surah Ar-Rahman dalam mushaf. Kemudian yang kedua, nomor yang kedua yaitu jumlah ayat-ayatnya. Surah Ar-Rahman terdiri dari 78 ayat. Surah An-Najm, surah yang ke-53, terdiri dari 62 ayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam membacanya dalam satu rakaat, menggabungkan antara surah Ar-Rahman dan An-Najm ini. Lalu kata Syekh Al-Albani rahimahullah, wa qad kashafa lana at-tarqim al-awwal annahu sallallahu alaihi wasallam lam yura'i fil jam'i bayna kathirin min hadhihi an-nadha'ir tartib al-mushaf fadalla ala jawazi dhalik. Dan yang membuktikan dari adanya penomoran ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperhatikan dalam menggabungkan antara surah-surah tersebut, tidak memperhatikan urutan mushaf, urutan surah-surah yang terdapat di dalam mushaf. Maka ini menunjukkan bolehnya hal tersebut. Karena ada sebagian madhab mengatakan bahwa apabila seseorang membaca satu surah, kemudian surah yang berikutnya, maka harus berurutan. Mulai dari depan mushaf terus sampai akhir. Tidak diperbolehkan dibulak-balik. Kata beliau, ini tidak benar. Bahkan dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa Rasulullah tidak memperhatikan urutan. Urutan penomoran mushaf. Dalam hadis ini disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca terlebih dahulu surah Ar-Rahman. Padahal urutan surah Ar-Rahman itu di urutan yang ke-55. Setelah itu beliau, ya, kalau dalam urutan mushaf berarti dia kembali ke depan membaca surah An-Najm. Sementara surah An-Najm berada di urutan yang ke-53. Ar-Rahman pada 55, An-Najm pada urutan yang ke-53. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan membaca surah Ar-Rahman daripada surah An-Najm, menunjukkan diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam, beliau pernah mengerjakan salat, salatul lail, beliau membaca dalam satu rakaat suratul Baqarah. Selesai membaca suratul Baqarah, beliau membaca surah setelah Al-Baqarah beliau membaca surah An-Nisa. Setelah beliau membaca surah An-Nisa, beliau melanjutkan dengan membaca surah Ali Imran. Padahal dalam urutan mushaf, setelah Al-Fatihah apa? Al-Baqarah. Setelah Al-Baqarah Ali Imran. Setelah Ali Imran An-Nisa. Jadi An-Nisa urutan yang keempat. Al-Baqarah kedua, Ali Imran ketiga, An-Nisa keempat. Namun ketika beliau membacanya dalam salatul lail, beliau tidak memperhatikan urutan ini. Beliau membaca suratul Baqarah, kemudian lompat ke surah yang keempat, An-Nisa, kemudian kembali ke surah yang ketiga, Ali Imran. Ya, jadi ini menunjukkan bahwa diperbolehkan, tidak diharuskan ketika membaca surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim harus berurutan. Harus berurutan mulai dari urutan yang besar, kemudian yang kecil dan seterusnya. Tidak mesti demikian. Ya. Yang tidak diperbolehkan adalah membulak-balik urutan ayat. Tidak boleh. Misalnya dia membaca surah An-Nas. Dia membaca surah An-Nas, maka dia membaca Malikin Nas, Qul a'udzu bi Rabbin Nas. Ini haram, tidak diperbolehkan. Membolak-balik ayat, dibaca dari akhir misalnya, kemudian yang berikutnya dari akhir ayat sampai ke awal ayat. Ini tidak diperbolehkan. Sepakat para qurra, para ulama dalam hal ini. Namun adapun dalam hal urutan surah diperbolehkan untuk dibulak-balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca terlebih dahulu surah Ar-Rahman kemudian ke surah An-Najm dalam satu rakaat. Wa qatarabat wal haqqah fi rak'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca iqtarabat, yaitu suratul qamar, iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Kemudian wal haqqah dalam satu rakaat. Ini menunjukkan ya ikhwan bahwa bacaan-bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu panjang. Ya. Dalam salat-salat beliau Ar-Rahman ini luar biasa panjang, kalau dibaca dalam satu rakaat saja panjang. Beliau tambah lagi An-Najm dalam satu rakaat, lebih panjang lagi. Ya. Iqtarabat itu surah Al-Qamar panjang. Ya. Tambah lagi Al-Haqqah lebih panjang lagi. Nah, nanti akan kita terangkan tentang permasalahan ini. Wattur wadh-Dzariyat. Kemudian beliau pernah membaca surah At-Tur. At-Tur urutan yang ke-52 dan membaca surah Adz-Dzariyat dalam satu rakaat. Nah, perhatikan juga di sini At-Tur terlebih dahulu dalam urutan mushaf, dia urutan yang ke-52, kemudian Adz-Dzariyat. Adz-Dzariyat urutan yang ke-51. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengurutkan berdasarkan urutan mushaf. Wa idza waqa'at, idza waqa'atil waqi'ah, suratul waqi'ah dan surah Al-Qalam, Nun fi rak'atin, dalam satu rakaat. Wa sa'ala sa'ilun bi'adzabi waqi' dan an-nazi'at, juga dalam satu rakaat. Wailul lil mutaffifin dan 'abasa wa tawalla fi rak'atin, beliau baca dalam satu rakaat. Wal muddatthir wal muzammil, beliau membaca al muddatthir dan al muzammil dalam satu rakaat. ya, urutan Al-Muddathir itu di belakang, urutan ke-74, sementara Al-Muzzammil ke-73. Di sini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengurutkan berdasarkan urutan mushaf. Wa hal ata 'ala al-insan, suratul insan. Wa la uqsimu bi yaumil qiyamah. Al-insan pada urutan yang ke-76 dan suratul qiyamah pada urutan yang ke-75. Di sini juga beliau tidak mengurutkan berdasarkan urutan mushaf. Beliau baca dalam satu rakaat. Wa amma yatasaalun wal mursalat. Amma yatasaalun dan al mursalat beliau baca dalam satu rakaat. Ini juga tidak berurutan. Ad-dukhan dan idza syamsu kuwirat fi raka'atin, dalam satu rakaat. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Wa kana ahyanan yajma'u baina as-suwar min as-sab'i at-tiwal. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara surah-surah yang panjang-panjang dari as-sab'u at-tiwal. Dari 7 surah-surah yang panjang. Ini sudah kita terangkan ya, istilah as-sab'u at-tiwal. 7 surah yang panjang. Apa saja 7 surah yang panjang itu? Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-Anfal, dan At-Taubah. Berarti 8. 8 atau 7? 8. Kenapa 8? Kan tadi disebut 7. Siapa yang menjawab ini? Jangan nunjuk, angkat tangan. Kenapa 8? Padahal yang disebut as-sab'u at-tiwal. Naam, ahsan tabarakallahu fi. Karena surah At-Taubah bahagian dari surah Al-Anfal. Jadi dianggap satu surah. As-sab'u at-tiwal. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu rakaat beliau membaca 3 surah yang panjang-panjang. Al-Baqarah, Wan-Nisa, wa Ali Imran fi raka'atin wahidah. Beliau pernah membaca suratul Baqarah. Kemudian dilanjutkan surah An-Nisa. Lalu dilanjutkan surah Ali Imran dalam satu rakaat min salatil lail. Dari salatul lail. Ini kalau dibaca jadi imam salat, salatul tarawih sampai subuh ini. Nah, masyaallah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau membaca itu bukan bacaan hadar gitu, bukan bacaan dengan cepat, tartil. Beliau membaca dengan tartil. Ya, tidak terlalu lambat, tidak pula terlalu cepat. Nah, sampai sahabat yang mengikuti salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau mengatakan laqad hamamtu bi amri su. Hampir saja aku sudah berkeinginan untuk melakukan perbuatan yang buruk ketika salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul lail. Sahabat ini ditanya, "Apa yang engkau maksud ingin melakukan sesuatu yang buruk?" Kata beliau, "Ingin keluar meninggalkan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Beliau menganggap ini sebuah keburukan. Padahal salat sunnah, salatul lail. Ya, kalau dia tidak kuat pun dia tinggalkan, tidak jadi masalah. Tapi dia menganggap dia sudah terlanjur salat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan hal yang buruk meninggalkan salat bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa kana yaqulu, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, afdalus salati tulul qiyam. Salat yang paling utama adalah lamanya berdiri. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan itu bahwa salat yang paling afdal adalah salat yang berdirinya paling lama. Nah, tapi tentu ini juga harus memperhatikan kondisi makmum sebagaimana yang akan kita terangkan nanti. Kalau Anda sholat sendirian, sholat sunnah silahkan ya. Fal yutawwil masya, idza shalla ahadukum li nafsihi fal yutawwil masya. Apabila salah seorang kalian sholat sendiri, mau dipanjangkan silahkan, urusan dia. Tapi kalau dia sebagai imam, maka dia harus memperhatikan kondisi para makmum. Nah, sebab yang patut untuk diperhatikan ketika dia menjadi imam adalah orang yang terlemah dari para makmum. Waqtadi bi adhafihim, ikuti orang yang paling lemah dalam salatul jamaah. Nanti juga akan kita terangkan insyaallah taala. Wa kana idza qaraa alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau membaca ayat ini, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, maka beliau mengucapkan, setelah mengucapkan ayat ini, subhanaka fabala, maha suci engkau ya Allah, benar apa yang engkau katakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, yang menciptakan segala sesuatu yang sebelumnya tidak ada, maka lebih mudah bagi Allah untuk menghidupkan orang-orang mati ya. Menciptakan sesuatu yang tidak ada saja mudah bagi Allah, apalagi menghidupkan sesuatu yang asalnya memang sudah ada. Maka Allah azza wajal maha kudrah. Wa idza qaraa, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca subbihisma rabbikal a'la, maka beliau mengatakan subhana rabbiyal a'la. Ini beliau lakukan di dalam salat. Beliau lakukan di dalam salat ya. Nanti akan ada penjelasan apakah diperbolehkan diucapkan dalam salat wajib. Namun di sini ada keterangan yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah pada catatan kaki menjelaskan hal ini, bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud Al-Baihaqi bi sanadin sahih wa huwa mutlaq, kata beliau, dan hadis ini bersifat mutlak. Fa yashmalul qira'ata fi sholati wa kharijiha, mencakup apabila seseorang membaca ayat ini di dalam salat atau di luar salat. Ketika seseorang membaca alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta di dalam salat, maka dianjurkan baca subhanaka fabala. Subbihisma rabbikal a'la, lalu dia berhenti sejenak, melanjutkan, lalu dia membaca subhana rabbiyal a'la di dalam salat dan di luar salat, kata beliau. Wan nafilata wal fariidah, bahkan mencakup salat sunnah dan salat wajib. Dalam salat sunnah dia misalnya membaca subhanaka subbihisma rabbikal a'la, subbihisma rabbikal a'la, dia berhenti sejenak, lalu dia mengatakan subhana rabbiyal a'la. Nah, kata beliau hadisnya umum dalam salat sunnah dan dalam salat wajib. Di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Wa qad rawa Ibn Abi Syaibah an Abi Musa Al-Asy'ari wal Mughirah, telah diriwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf dari Abu Musa Al-Asy'ari dan dari Al-Mughirah, annahuma kana yaqulani dhalika fil fariidah, bahwa keduanya Abu Musa Al-Asy'ari dan Mughirah dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, keduanya mengucapkan itu dalam salat wajib, dalam salat wajib. Wa rawahu an Umar wa Ali itlaqan, dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Umar Ibn Al-Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan secara mutlak ya, maksudnya beliau hendak jadikan ini sebagai dalil bahwa hukum ini berlaku secara umum, baik dalam salat wajib atau dalam salat sunnah. Pada saat seorang membaca subbihisma rabbikal a'la, dia diam sejenak lalu mengatakan subhana rabbiyal a'la. Ini insyaallah taala akan kita terangkan pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini semoga apa yang kita sebutkan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.